Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa akhir hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat rahimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di malam hari ini segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam, yang mana telah sampai pada menjelaskan kitab zakat dengan topik pembahasan, sub pembahasannya adalah yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak mereka menerima zakat. Tak lupa pula kita selalu memperbanyak ucapan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari agama yang mulia ini, serta menjadikan kita yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau, baik di dalam ibadah maupun di dalam dakwah dan segala perbuatan dan tingkah laku keseharian. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu dibimbing Allah SWT untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Baik para ikhwan akhwat rahimatillah SWT, pembahasan kita adalah akan berbincang membahas tentang siapa mereka yang berhak menerima harta zakat. Setelah kita menjelaskan berbagai hukum zakat, ya, berbagai hukum zakat dalam beberapa pembahasan yang lalu. Siapakah mereka yang berhak menerima zakat? Dalilnya terdapat dalam surat Taubah ayat 60, yaitu disebutkan ada 6 jenis, ya, orang yang berhak menerima zakat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibin wa fi sabilillah faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah yang di sini ada zakat itu, ya, adalah untuk fakir dan miskin. Wal amili alaiha, dan petugas atas zakat itu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wal mu'allaf itu kul, orang yang dilembutkan hatinya. Kemudian wa fi riqabi, dan orang budak-budak, ya, yang ingin memerdekakan dirinya. Wal gharibina, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang berjihad di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang dalam perjalanan. Fariyatan minallah, yaitu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimul hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, persoalan masalah penjabaran harta itu sangat rinci. Ya, kalau di sini kita bicara tentang yaitu masarifuz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Bila kita melihat bagaimana rincian tentang ahli waris, ya, itu sangat jelas juga. Terinci dengan serinci-rincinya dan jelaskan bagian masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang dalam perkara masalah harta ini an-nufus da'ifah. Jiwa orang lemah. Ada sikap ingin tamak, ingin menguasai dan seterusnya. Ya, begitu maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antara di sini yang kita bahas adalah siapa mereka yang berhak menerima harta zakat. Nah, ulama mengambil faedah dari ayat ini, innama, kata-kata innama adalah lil hasar dalam bahasa Arabnya, kaidah nahwunya itu lil hasar. Lil hasar maksudnya adalah untuk menentukan sesuatu yang tertentu saja yang tersebut. Maka yang tidak disebut berarti tidak masuk di dalam apa yang diterangkan. Jadi hanya sungguhnya harta zakat itu bagi, hanya sungguhnya artinya sudah dibatasi, atau hanya saja, ya, Harta zakat itu hanya diserahkan untuk siapa? Fakir, miskin, petugas zakat, orang yang berusaha untuk dilembutkan hati ini kepada Islam, budak-budak ingin merdekakan dirinya, orang yang berhutang, orang berjihad di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, ada delapan. Yaka dikenal dengan istilah asnafus samaniyah, yaitu asnaf yang delapan. Faridatan min Allah, itu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat sedekah di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW memiliki dua itlaqat atau dua maksud, ya. Memiliki dua makna. Bisa yang dimaksud adalah zakat, bisa yang dimaksud adalah sedekah dalam artian sedekah yang bukan zakat, itu infak, ya. Nah, atau sedekah tatawu, ya. Sedekah yang tidak wajib. Kapan bisa diartikan zakat adalah ketika dijelaskan, yaitu apabila ada ancaman, apabila disebutkan faridatan min Allah. Nah, di sini jelas disebutkan adalah tentang kewajiban bayar zakat. Kepada siapa diserahkan? Yaitu dengan kepada delapan orang yang telah dijelaskan dalam ayat ini. Wallah alimun hakim, Allah maha tahu dan maha bijaksana. Nah, sedikit kita ambil faedah di sini, kenapa ayat ini ditutup dengan nama Allah SWT al-alim al-hakim. Alim, Allah itu maha tahu. Hakim, maha bijaksana. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa digunakan sifatul ilmi, nama Allah al-alim, menutup ayat bicara tentang zakat ini, adalah Allah maha tahu. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, ya, siapa yang betul-betul membayarkan zakat tersebut, maka ayat ini, ya, nama Allah yang di ujung ayat ini, sebetulnya sangat erat kaitan maknanya dengan kandungan ayatnya, itu maksudnya. Jadi Allah Maha Tahu dengan apa? Ya, orang-orang yang tidak membayar zakat, orang Maha Tahu. Orang-orang yang tidak menerima zakat lalu dia mengambil zakat. Nah, itu semuanya. Jangan sampai kita tidak termasuk pada asnaf yang delapan ini, kita tetap mengambil zakat. Ini termasuk hal yang diharamkan. Kawan hakim, dan Allah dalam syariat ini penuh hikmah. Ini hikmah zakat ini banyak. Ya, telah kita sebagian kita bicara masalah hikmah dari zakat fitrah semacamnya. Jadi hikmah zakat ini di antara telah kita penuju, kita bahas sebelumnya, yaitu menjalin hubungan yang baik antara fakir miskin dengan si kaya, dan banyak sekali menghilangkan rasa hasad yang ada pada miskin dan merasakan rasa sombong daripada orang kaya, sekaligus juga membersihkan harta dan diri orang kaya, dan seterusnya. Banyak lagi faedah-faedahnya. Tapi, kita sebutkan syariat Islam yang disyariatkan Allah SWT penuh dengan hikmah-hikmah yang kadang-kadang kita bisa mengetahui sebagiannya dan banyak yang tidak kita ketahui. Tetapi, hikmah itu bila akan didapatkan, walaupun kita tidak mengetahuinya, ya, kita hanya melaksanakan perintah Allah, dengan sendirinya hikmah-hikmah itu akan lahir tanpa disadari. Maka, masyarakat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang lahir dari melaksanakan perintah Allah itu, baik terhadap pribadi yang menjalankannya atau keluarga ataupun masyarakat serta bangsa dan negara. Baik. Penjelasan dari delapan asnaf ini sebagai berikut. Nah, yang pertama, siapakah, apa perbedaan antara fuqara dan miskin, ya, wal masakin? Al-fuqara jamak dari fakir. Jadi, ana fakirun itu satu orang, ini bagi bahasa Arab. Nahnul fuqara, ya, itu kami banyak. Untuk hal yang banyak, ya, plural dikatakan al-fuqara. Nah, fakir adalah bentuk dari mufrad, ya, dari kalimat fuqara. Nah, siapakah fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa yang dapat memenuhi kebutuhannya, ya, dan kebutuhan keluarganya, yaitu orang menjadi tanggung jawabnya, baik dari sisi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Dia tidak mendapatkan sesuatu, ya, atau aqallu min nisfil kifayah, atau dia hanya mampu memenuhi kebutuhan tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Nah, wa yati min az-zakah ma yakfihi sanatan kamilatan. Nah, dia berhak menerima zakat, ya, untuk kebutuhannya selama setahun. Taib. Al-masakin, siapakah masakin? Dia adalah jamu miskin, yang jamak miskin, ya. Furannya adalah al-masakin, kemudian bentuk mufradnya adalah miskin. Nah, huwa mayajidu nisfa kifayatihi au aksar minan nisf. Nah, orang yang punya mata pancaran, kalau dalam bahasa masyarakat atau bahasa sebagian pensyarah penterjemah menyebutkan, kalau fakir yang tidak mata pencarian, kalau orang miskin yang punya mata pencarian tapi tidak memenuhi kebutuhannya, itu kadang-kadang yang lebih banyak dipakai untuk membedakan antara fakir dan miskin. Tapi menurut Abu Hanifah dan ulam fuqaha Hanafiyah, malah terbaliknya. Kalau fakir yang tidak punya mata pencarian dan miskin, kalau fakir orang yang punya mata pencarian tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau miskin orang yang sama sekali tidak punya mata pencarian. Kalau menurut Hanabilah dan Syafi'iyah dan beberapa ulama lain, justru sebaliknya. Fakir orang yang tidak sama sekali, orang yang punya mata pencarian tapi hasilnya tidak sampai memenuhi kebutuhan separuh dari kebutuhan yang dibutuhkan dalam kesehariannya. Atau sebagian mengatakan orang tidak punya mata pencarian tetap, ya, tidak punya pencarian tetap. Kalau miskin dia punya mata pencarian tetap tapi hasilnya tidak mencukupi untuk biaya hidup dia dan keluarganya. Nah, seperti contohnya orang butuh umpamanya untuk 100.000, ya. Nah, dia hanya memiliki 100.000 dalam seminggu, tapi kebutuhannya mungkin 200.000. Nah, itu miskin, ya. Maka juga berhak diberikan zakat, ya, sesuai untuk kebutuhannya, ya, selama setahun. Wal amiluna 'alaiha, orang yang bertugas memungut zakat. Jadi di masa Rasulullah SAW, di masa Khulafaur Rasyidin itu ada petugas-petugas zakat. Nah, dijelaskan orang yang berhak menerima bagian dari zakat ini, itu kalau dia tidak punya honor dari pemerintah, tidak ada gaji tetapnya. Tapi kalau ada badan zakat dibentuk pemerintah, dia sebagai ASN atau sebagai pegawai yang sudah ada gaji tetapnya, itu dia tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, yang dimaksud di sini yang berhak menerima harta zakat itu orang yang tidak punya gaji tetap, yang tidak ada gajinya dari pemerintah. Demikian pula yang dijelaskan oleh para ulama tentang yang berjihad di jalan Allah. Dia bukan pasukan resmi, bukan tentara resmi, ya, yang punya gaji setiap bulan. Maka orang yang tatawu ingin berjihad dan dia tidak punya gaji resmi dari pemerintah, maka dia berhak menerima zakat. Nah, ini ya perlu dijelaskan. Jadi kalau orang yang memungut zakat itu punya gaji di pemerintah, dia tidak berhak mendapat karena sudah mendapat gaji dari pekerjaannya, maka dia tidak boleh mengambil harta zakat lagi. Jamu amil itu pekerja. Wa huwa may yab'atsu al-imam, yaitu orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk memungut zakat. Untuk mengumpulkan zakat. Maka pemimpin atau penguasa memberikan apa yang cukup baginya selama dia mudda zahabihi wa iyabi. Ya, kebutuhannya selama untuk perjalanan sampai dia kembali. Sekalipun dia kaya. Di an'amil qad farraga nafsahu li hadzal amal. Karena dia telah meluangkan, ya, waktunya untuk khusus kepada pekerjaan seperti ini. Nah, yaitu wal amiluna hum kullu man ya'mal fi jibayatiha, yal amilun zakat, orang yang terlibat di dalam mengumpulkan zakat. Baik sebagai pencatatnya atau sebagai penjaga gudang zakat atau sebagai petugas yang membagi-bagikan zakat sebagai penyalur, ya, kepada yang berhak menerima zakat. Itu semua disebut amilun. Ya, al-amilun. Baik. Tapi kembali kita jelaskan maksud para ulama di sini, penjelasan ulama ada orang yang tidak mendapat gaji. Ya. Kemudian masa amilun ini juga di sebagian negara ada, tidak ada petugas resmi dari negara, tetapi dikumpulkan oleh ormas-ormas, yayasan dan organisasi-organisasi masyarakat. Maka hukumnya bila mereka mendapat rekomendasi, mendapat izin dari Kementerian Sosial secara resmi, berarti mereka juga bagian daripada amil zakat. Nah, kalau dia ditugas oleh yayasan, maka yayasan mengambil 1/8 dari zakat itu untuk gaji pekerjaannya, boleh. Kembali kita ingatkan juga untuk para petugas zakat, ya, yang dari ini banyak sekarang ini amil-amil zakat, ya. Mereka memiliki program untuk memberikan zakat, menyalurkan zakat. ya, perlu mempelajari permasalahan zakat ini. Karena banyak kita lihat kadang-kadang harta zakat itu lebih banyak porsinya, persentasenya kepada petugas zakat. Ini tidak benar. Ya, baik dari penyewaan mobil, ya, atau penyewaan tempat, semacamnya. Kadang-kadang terlalu mewah, ya, ini tidak pantas. Jadi ini adalah harta umat, sebenarnya dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq Ra'anhu ketika dia mengambil gaji negara, pekerjaan kita di negara itu seperti ini adalah seperti anak yatim, ya, mengurus harta anak yatim istilahnya. Kalau kita kaya, sebaiknya tidak perlu kita ambil, ya, karena lebih selamat dan itu sebagai ibadah bagi kita. Jadi, kalau kita butuh bidah, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan untuk jalan untuk memperkaya diri, bukan tujuan untuk berpoya-poya. Nah, ini perlu diketahui oleh setiap organisasi masyarakat yang mengumpulkan zakat ini, ya. Dan zakat ini harus diserahkan sesegera mungkin, jangan ditabung lebih lama-lama, kemudian juga dibisniskan. Ini nggak bahaya, nggak boleh dibisniskan harta zakat itu, ya, nggak boleh dibisniskan. Kecuali nanti ada program dari program sedekah bukan zakat, ini yaitu wakaf istithmar umpamanya, itu lain programnya, boleh aja dibentuk. Tapi kalau zakat jangan dibisniskan, karena itu kebutuhan fakir miskin, ya, terlambat hak mereka disampaikan, termasuk bagian dari bentuk kezaliman. Baik. Kemudian yang keempat adalah wal mu'allaf tu qulubuhum. Ya, orang kafir ini adalah orang-orang kafir, ya, yang baru masuk Islam, yang mereka mungkin diusir dari keluarganya, mungkin mereka kehilangan pekerjaannya karena masuk Islam dan segala macamnya, itu mendapatkan. Dalam hal ini ada perbedaan ulama. Kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka mengkhususkan orang yang telah masuk Islam tapi baru masuk Islam. Tapi dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah dan Hanabilah mengatakan mereka lebih meluaskan, boleh diberikan pada orang kafir yang condong kepada Islam, belum masuk Islam dia, yang condong kepada Islam, ya, atau untuk menarik keluarganya kepada Islam, atau untuk menolak bahayanya untuk menyakiti orang Islam, ya. Alasan dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah dalam masalah ini adalah karena dahulu Rasulullah SAW memberikan hal itu karena orang-orang Islam masih dalam keadaan lemah. Nah, sekarang tidak lagi, itu dari antara alasannya. Wallahu'alam, yang tepatnya adalah sesuai dengan kondisi kaum muslimin, ya. Ya, kalau kaum muslimin sudah kepakir miskinnya, sudah terpenuhi kebutuhan mereka, tidak mengapa dilihat hal-hal yang jika ada maslahatnya untuk diberikan kepada non-muslim, ya, yang mungkin fakir miskin di samping di sekitar tetangga seorang muslim atau di sekitar lingkungan muslim, maka mereka diberikan untuk membantu mereka dengan harapan semoga mereka mau menerima Islam, condong kepada Islam, ya, ataupun untuk disebutkan sini untuk menyelamatkan orang Islam dari kejahatannya. Itu di antara hal yang dijelaskan oleh ulama tentang mu'allafatu qulubuhum ini. Baik. Jadi kalau kita lihat, ya, kembali kita ingatkan kembali, kalau bicara masalah sosial dan toleransi dalam Islam, tidak ada dalam agama lain dan tidak ada dalam undang-undang negara pun sebagaimana dalam Islam. Islam sudah mengatur semua hubungan antara, ya, manusia dengan manusia yang beda agama. Dengan non-muslim itu ada hak-hak. Seperti di antara sini dalam zakat, mereka juga ada haknya. Di antaranya itu disebut dengan Islam mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dilenakkan hatinya. Nah, lunakkan hatinya untuk masuk Islam, untuk menahan kejahatan terhadap orang Islam. Wahum qaumun yu'tauna az-zakah, itu orang berhak menerima zakat, ta'lifan liqulubihim 'alal Islam, untuk bagaimana menarik hati mereka agar masuk ke dalam Islam, in kan kufaran, jika dia masih dalam beragama luar Islam. Wa tithbitan iman, nah, bagi orang yang sudah masuk Islam untuk menguatkan iman mereka, ya. In kana min du'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim. Jika dia orang-orang yang lemah imannya dan masih malas-malas dalam melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Tetapi juga banyak modus di sini. Perlu kita ketahui dan kita pernah mengalami bersekian kali, ya. Banyak modus, ada orang-orang yang pura-pura dia masuk Islam, menipu juga ada. Kadang-kadang dia sebetulnya bukan mu'allaf tapi mengaku sebagai mu'allaf. Itu juga ada, ya. atau juga dia mu'alaf sebelumnya, namun setelah itu dia murtad. Juga ada macam hal-hal yang terjadi. Dia membawa bukti-bukti kadang-kadang, ya, ternyata setelah ditelusuri, ya, ada hal-hal yang ganjil dalam pengakuan dia. Ini juga perlu diwaspadai hal-hal seperti ini. Jangan sampai harta zakat jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memperkaya diri atau orang yang malas untuk berusaha. Makanya para ulama menyebutkan, kalau badannya kekar karena malas tidak berusaha, dia tidak boleh diberi harta zakat karena dia kuat, ya, mampu gitu kan. Atau kalau mungkin jadi pengangkut pasir aja, pekerja, ya, buruh aja kuat dia. Tapi kalau dia malas asalnya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu diberi zakat orang seperti itu. Nah, kemudian jadi disebutkan sini, imma untuk menyenangkan mereka cinta kepada Islam dan mereka mau masuk Islam, atau menguatkan orang-orang yang baru masuk Islam agar teguh dalam Islamnya, ya, atau litargi bizawihim fil Islam, atau dia sudah masuk Islam namun ada sebagian keluarganya masuk Islam dan diberi tarikan untuk menarik dan keluarganya untuk cinta kepada Islam. Atau membutuhkan pertolongan mereka, atau untuk kafi adzahum, untuk mengantisipasi kejahatan mereka kepada kaum muslimin. Nah, ini di antara pemberian zakat, ya, harta-harta orang-orang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah wa fi riqab. Wa fi riqab ini jama'u raqabah, jama'u raqabah. Wal murabiya al-'abdul muslim, yaitu hamba budak, hamba sahaya yang muslim. Ya, baik laki maupun. Jadi kalau ada hamba saya beragama muslim dibawa orang kafir, ya. Ya, dia dibawa orang kafir, hamba saya muslim, atau dia dibawa muslim juga, dia muslim, maka boleh dibeli dengan harta zakat supaya dia merdeka, dimerdekakan, dibeli dan dimerdekakan dengan harta zakat. Ini juga boleh. Nah, kemarin juga sempat viral, ya, ada orang-orang yang ketika bicara masalah adanya budak dalam Islam. Perbudakan dalam Islam itu banyak sekali. Bukan Islam mengajak kepada perbudakan, cuma Islam memberikan solusi jika terjadi perbudakan. Jadi harus bedakan antara Islam menyuruh kepada perbudakan dengan Islam memberikan solusi. Kalau dalam hal lain, agama lain, aturan agama lain, aturan apapun, ya, aturan agama, perbuatan, aturan-aturan, undang-undang lain, mereka melakukan perbudakan, mereka tidak punya solusi untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Islam banyak sekali momen-momen yang dianjurkan untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Jadi Islam memberikan solusi, ya, seandainya, ya, tidak akan mungkin. Memang Allah sudah jadikan di dunia ini antara kafir dan iman itu akan selalu akan ada yang namanya, ya, persaingan. Bisa dalam bentuk perang dingin, bisa bentuk perang panas, ya, bisa dalam bentuk perang yang nyata-nyata perang. Siapa yang menafikan hal itu? Dalam hal ini di bagaimana terjadi bahwa kebencian orang-orang kafir kepada Islam itu nyata di mana-mana, tidak bisa dipungkiri, ya. Cuman ada kadang kalanya ada kondisinya mereda, ada di tempat lain tidak, di suatu lain terjadi penindasan kepada muslim. Nah, namun Islam di dalam ajarannya banyak sekali momen-momen yaitu untuk memerdekakan budak, dan bahkan banyak dalil-dalil bahkan momen-momen yang di situ kafaroh-kafarohnya adalah memerdekakan budak, seperti membunuh orang, ya, kemudian dengan sengaja, atau berkumpul suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, banyak sekali, atau bersumpah, ya, palsu, banyak sekali sebetulnya, ya, kafaroh-kafaroh. Yang di antara di sini itu Islam memberikan solusi jika terjadi perbudakan itu. Nah, boleh dimerdekakan dipakai harta zakat untuk memerdekakannya. Atau dia sedang dalam perjanjian dengan tuannya, itu punya hutang kepada tuannya, jadi kata tuannya, kamu boleh merdeka asalkan kamu bisa membayar 500 juta umpamanya. Atau kamu bisa membayar 500 ribu atau berapa gitu, ya. Nah, ini namanya ada perjanjian dengan tuannya dan dia mengansur setiap bulan untuk bisa merdeka. Nah, ini boleh diberikan juga ada harta zakat supaya dia merdeka, ya. Baik. Sehingga dia menjadi orang yang merdeka sama kedudukannya dan bisa manfaat di tengah masyarakat, ya. Dan dia juga memiliki peluang yang besar untuk beribadah secara bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih budak, dia bagikan harta yang bisa dijual belikan, yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya, ya, artinya dipekerjakan, tidak memiliki hak untuk memiliki sesuatu, dalam beribadah pun dia mendapatkan hal-hal yang tidak sempurna untuk beribadah. Nah, kemudian wakadzalika asal muslim. Nah, juga tawanan perang, orang Islam ditawan oleh orang kafir dalam pertempuran, maka boleh juga dibebaskan dengan menggunakan harta zakat. Nah, itu di antara penafsiran wa fi riqabi, yaitu membebaskan budak, ya. Yang keenam adalah al-gharimun, orang berutang. Nah, orang berutang ini juga dijelaskan para ulama. Al-gharimun majmu'u gharim, orang yang berutang. Orang yang berutang ini adalah yang berhak menerima zakat. Pertama, dia tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya. Berbeda dengan orang yang memiliki kemampuan untuk bayar hutangnya. Dan yang kedua juga bukan orang yang memang ingin mendapatkan zakat supaya dia mendapatkan zakat, dia bikin hutang. Nah, ini bukan juga orang yang akal-akalan seperti itu. Ya, ini perlu kita pahami. Jadi dijelaskan oleh para ulama itu siapa orang yang gharim ini, memang gharimnya normal untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan yang dibutuhkan dia. Kemudian dia terjadi bangkrut di dalam usahanya, maka dia punya hutang. Tapi kalau ada orang berhutang, kemudian juga punya aset yang banyak dan dia bisa membayar hutangnya, sebagian ulama mengatakan dia tidak berhak untuk diberi zakat karena sama ada orang kaya yang berhutang dia. Disebut ya matul ghani, disebut orang kaya yang menunggak hutang. Jadi kalau dia orang kaya menunggak hutang tidak berhak. Yang dimaksud dia orang fakir yang berhutang yang dia tidak punya. Bisa ada awalnya dia orang kaya kemudian bangkrut. Nah, itu yang disebut ini al-gharim, orang yang bangkrut di sini. Al-madan alladhi tahammala daynan fi ghairi maksiatillah, dan juga disyaratkan ya hutang yang dia berhutang itu bukan dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika dia berhutang bukan gunanya untuk bermaksiat kepada Allah. Sawa li nafsi au fi amri mubah, atau yang kebutuhan dirinya dalam perkara yang dibolehkan, hal-hal amru mubah. Atau juga dia berhutang untuk li islah bayt dzatul bain. Nah, itu dalam budaya Arab, dalam budaya kaum muslimin dahulu, jadi untuk mendamaikan dua orang kadang-kadang dia menjamin, dia berhutang demi terjadi perdamaian, dia berhutang, dia menjamin keduanya itu untuk diberi umpamanya hadiah, diberi uang biar mau berdamai. Tapi hutang itu dia yang bayar tanggung jawab. Nah, begitu ya bagaimana Islam itu punya tanggung jawab dalam bentuk mendamaikan, untuk mengatasi perselisihan, sampai orang berhutang demi untuk terjadi perdamaian itu menjadi diberi jatah dari zakat. Jadi dulu kebiasaan begitu deh. Baik dia sebagai kepala suku umpamanya, atau ketua RT, atau ya orang yang dituahkan, atau ketua tokoh masyarakat, ketika jadi cekcok, terjadi ada perselisihan antar warga, antar masyarakat, antar keluarga, maka dia terpaksa atas tanggung jawab dia untuk memberikan harta kepada pihak yang bertikai agar mereka mau berdamai. Subhanallah. Nah, itu. Nah, kalau dia berhutang untuk itu, ini namanya untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Maka dia berhutang, ya. Nah, fahadha yu'ta minaz zakat ma yusaddidu bihi dainahu. Maka orang ini diberikan jatah dari zakat yang dapat melunasi hutangnya. Ya. Orang yang berhutang demi untuk mendamaikan bainan nas li islah bainan nas, terjadi perselisihan lalu dia ingin mendamaikan, yu'ta minaz zakat wa in kana ghaniyan. Nah, kalau dia kaya sekalipun, tapi dia berhutang demi untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, ya, mungkin untuk mengganti rugi atau apa ya, dia mendamai asalkan berhenti dari perselisihan, maka walaupun dia kaya, dia boleh dibayarkan hutangnya, karena dia tadi berhutang bukan untuk pribadinya. Nah, baik. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Nah, fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah. Jadi maksud adalah tadi kita sudah jelaskan, yaitu pasukan yang tidak mendapat gaji bulanan dari pemerintah, ya, bukan sebagai pasukan resmi yang mendapat gaji, mendapat apa namanya itu tunjangan, tapi dia adalah tatawu, ini yang dijelaskan. Nah, dia tidak memiliki gaji. Nah, kalau dia memiliki gaji dan gaji itu cukup untuk kebutuhannya, nah itu tidak boleh mendapatkan harta zakat, kecuali gaji yang diberikan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, baru dia mendapatkan harta zakat. Tapi bukan karena atas nama gaza, tapi dia bagian dari fakir miskin. Baik. Jadi, yang dimaksud di sini adalah pejuang di jalan Allah, mutatawi'un, yaitu sukarelawan. Jadi orang sukarelawan. Alladzi laisa lahum ratibun fi baitil mal, yang tidak memiliki gaji dari kas negara. Yu'tawun wa zakat sawa'an akanu agniya am fukara. Nah, dia juga boleh mendapatkan bagian zakat baik dia kaya atau miskin, yaitu orang yang tadi tatawu, yaitu sukarelawan untuk menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai pasukan resmi dari pemerintah. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan imma kehabisan bekal atau bekalnya hilang, ya, maka orang ini berhak mendapatkan bantuan dari zakat, dari harta zakat. Wal musafir al-munqati an baladihi, ya. Al-musafir yang jauh dari negerinya yang dia butuh yahtaju ila malin, butuh untuk melanjutkan perjalanannya kepada bekal, ya, bekal. Liwasul safar ila baladi, untuk kembali ke negerinya butuh dana, dia tidak punya. Idza lam yajid may yaqriduhu, bila dia tidak mendapatkan orang yang menghutanginya. Tetapi bagi yang raji ini juga ada perbedaan antara ulama. Kalau dia kaya di negerinya kemudian dia bisa mendapatkan orang yang untuk menghutanginya, maka dia tidak berhak mendapat zakat. Tetapi yang raji walau alam, ini keumuman dijelaskan oleh para ulama bahwa walaupun dia kaya di negerinya tetapi dia kehabisan bekal di dalam perjalanannya, maka dia tetap berhak mendapatkan bantuan. Jika dia dapatkan orang berutang, itu akan menyulitkan dia, ya, untuk proses utang piutang segala macam. Maka diambil keumuman oleh para ulama, walaupun dia kaya di negerinya dia, tapi kehabisan bekal di negeri orang lain, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Itu yang kedelapan, ya, itu yang kedelapan. Baik. Masalah kedua adalah, yaitu penjelasan tentang orang yang tidak boleh diberikan zakat. Nah, penjelasan tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini bagian kedua. Kalau tadi penjelasan orang-orang berhak menerima zakat. Orang-orang yang tidak berhak diberikan kepada zakat, di antara yang pertama adalah al-aghniya wal-aqwiya al-muktasibun. Orang kaya dan orang yang kuat, yang mampu berusaha. Ya, orang kaya dan kuat yang mampu berusaha. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallam, la hadza fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasibin. Tidak ada bagian dalam zakat itu untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang berusaha, yang mampu berusaha. Nah, walakin yu'tal 'amil 'alaiha wal gharib in kanu aghnia. Nah, tadi dikecualikan, boleh tadi berikan kalau dia sebagai petugas zakat yang tidak mendapatkan honor dari pemerintah, ya. Walaupun dia kaya boleh mendapatkan bagian dari zakat itu. Karena dia tadi sudah meluangkan waktunya untuk pekerjaan mengumpulkan zakat. Atau tadi apa lagi? Atau dia musafir tadi, atau dia orang kaya. Orang yang berhutang sekalipun. Ya, orang yang berhutang. Baik. Yang ini, wakama taqaddam, sebenarnya telah berlalu penjelasan. Orang yang mampu untuk berusaha, idza kana mutafarraqan li talabil ilmi. Nah, ini di antara penjelasan. Dia mampu, tapi dia benar-benar fokus menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini di antara hal yang masalah kontemporer yang dijelaskan para ulama, yaitu walaysa lahu malun, dan dia tidak punya harta untuk ke bekal dalam menuntut ilmu. Tapi dia fokus, ya. Fokus betul-betul, ya. Semua waktunya adalah untuk menuntut ilmu. Fa in yu'ta min zakah. Nah, menurut penjelasan para penyusun kitab ini, Fikih Muyassar, dibolehkan mendapatkan zakat. Ya, di bagian untuk zakat. Lianna talabal ini jihadun fisabilillah. Karena menuntut ilmu itu salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuntut ilmu yang fakir miskin, maka boleh dia diberikan zakat selama dia memang fokus untuk menuntut ilmu. Nah. Wa amma in kana qadir al kasbi, adapun orang yang mampu untuk berusaha, abidan, tapi tujuannya fokus untuk beribadah. Jadi ini bukan untuk ilmu, tapi dia ingin beribadah saja. Ya, tidak mau berusaha. Apakah boleh mendapatkan zakat? Ini tidak boleh diberikan zakat. Ya. Tarakal amal li tafarrin alinawafil ibadat fala yu'ta. Orang yang mengosongkan waktunya segala untuk beribadah, maka tidak berhak mendapatkan zakat. Li anal ibadah naf'uha qasiru 'alal 'abid. Karena ibadah itu manfaatnya hanya kembali kepada orang itu sendiri. Berbeda dengan ilmu. Ya, berbeda dengan ilmu. Ini di antara peluasan makna fi sabilillah. Bagi penuntut ilmu yang benar-benar dia itu adalah fokus dalam menuntut ilmu, maka dikiaskan oleh ulama dia bagian dari mendapat zakat dari saham atau asnaf, yaitu yang fisabilillah. Ya. Kedua, yang kedua yang terbahak diberikan zakat adalah al-usul, al-furu' wa-zawjah. yaitu pokok dari keturunannya. Jadi ayah, ibunya, kakek, neneknya, itu kan usul. Wal furu anaknya, anak dari anaknya, cucunya, itu tidak berhak mendapat zakat, dan juga istri atau suami, istri ya, dan istri. Berbeda, kalau suami boleh nggak diberi zakat oleh istri? Kalau istri tidak berhak diberi zakat oleh suami, beda dengan suami. Yang rajih dari pendapat ulama, bila suaminya miskin, ini kisah dari Abdul, istrinya Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, yaitu dia bertanya kepada Rasulullah, meminta ditanya kepada Rasulullah SAW, zakatnya boleh diberikan kepada suaminya. Jika suaminya fakir, maka suaminya boleh menerima zakat dari istri. Tapi tidak sebaliknya. Karena kan kalau istri tanggung jawab suami, tapi kalau suami kan tidak tanggung jawab istri, maka istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya jika suaminya adalah fakir miskin. Baik. Kemudian dijelaskan di sini, jadi tidak boleh, hal-hal tidak boleh. Walin sudah fa'uz zakat ila man tajibu alal muslim nafaqatuhum kal abai wal ummahat. Tidaklah boleh diberikan zakat orang yang nafakonya wajib atas dia. Jadi atas orang yang memiliki zakat. Tidak boleh. Seperti apa? Ayahnya dan ibunya. Atau kakek dan neneknya. Dan anaknya. Atau cucunya. Ya. Karena membayar zakat kepada mereka itu adalah yughnihim an nafaqatil wajibah alaihi. Kalah mengganti dengan memberikan nafkah yang wajib untuk mereka. Ya. Wa iskituha anhu. Ya. Maka tidak boleh lagi diberikan zakat. Baik. Jika diberikan zakat, berarti manfaat zakat tadi kembali kepada tanggung jawabnya dia. Nah, dia mengambil manfaat dari zakat tadi. Sedangkan dia wajib membayai orang tuanya dan juga anaknya. Faka'an udah fa'aha ila nafsi. Seakan-akan dia membayar zakat untuk diri sendiri. Baik. Jadi, kalau dia beri kepada kolor adiknya, ya, keponakannya, itu boleh. Itu beda lagi. Yang dimaksud ini usul al-furu' wa zawjah. Itu usul tadi kembali kepada bapak, ibu, nenek, kakek, kemudian cabang bawa furu adalah anak dan cucu, kemudian istri. Yang ketiga adalah orang kafir yang tidak diharapkan, harapkan untuk melembutkan hati mereka tadi, ya, al-kufar ghair mu'allafin, orang kafir yang tidak diharapkan untuk menundukkan hati mereka, maka tidak boleh berikan zakat kepada orang kafir. Ya, karena sabda Rasulullah SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Yaitu diambil dari orang kayanya, dari orang kaya muslim, dan dikembali kepada orang fakir mereka, yaitu para fakirnya kaum muslimin. Karena tujuan dari zakat itu adalah membantu fakir miskin dari kaum muslimin, ya, dan juga untuk menjalin kekuatan hubungan kasih sayang persaudaraan antara si kaya dan si miskin, ya, maka oleh sebab itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir kecuali tadi apa? Al-mu'allafatu qulubuhum. Yang keempat, tidak boleh juga diberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat. Nah, berbeda dengan tidak zakat. Berbeda dengan tidak zakat, ya. Kalau menurut Hanabila dan para mazhab Malikiyah, kalau enggak salah, itu membolehkan selain zakat boleh diberikan, ya, hadiah atau sedekah. Tetapi yang roji kayaknya enggak boleh. Ya, di sini juga ada mereka boleh yang berbeda pendapat. Kalau sedekah biasa tidak zakat itu untuk Rasulullah khusus enggak boleh gitu. Nah, kemudian di kalangan ulama Syafi'iyah yaitu memasukkan yang dimaksud Ahlul Bait itu termasuk Banu Muttalib. Ya, bukan hanya Banu Hashim. Kalau menurut Hanabila itu hanya Banu Hashim. Jadi tidak boleh biarkan zakat untuk keluarga Nabi, ya, ikraman lahum li syarafihim, itu untuk memuliakan mereka, ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan innaha la tahillu li ali Muhammad innama hiya wa usakhun nas, ya, karena zakat itu adalah merupakan penyucian dosa manusia, ya, kotoran dosa manusia yang disucikan, maka tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad, kata Rasulullah SAW, ya, wa ali Nabi SAW, dan dimaksud dengan ali Muhammad keluarga Ahlul Bait, ini maksud itu adalah yaitu mereka Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan juga diriwayatkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ini maksud Ahlul Bait itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Siapa Banu Hashim? Banu Hashim jelas kakeknya Rasulullah SAW, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya yaitu apa namanya? Al-Muttalib. Ya. Muttalib ini saudara dari Abdul Muttalib. Ya, Hashim adalah kakek daripada apa namanya? Hashim kakek daripada ayah dari Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini ya punya Hashim ini punya saudara Al-Muttalib. Jadi Hashim punya saudara Muttalib. Jadi Hashim ini menikah dengan salah seorang dari Bani Najjar namanya Salma, kemudian punya anak dan itulah Abdul Muttalib yang namanya Syibatul Hamd. Nah, ketika Hashim meninggal di Gaza, yang bertugas melayani, menjaga Ka'bah, memelayani Ka'bah, mengurus Ka'bah itu adalah Muttalib, saudara dari Hashim. Nah, ketika saudara Hashim menjemput anak Hashim ke Madinah, itu Syibatul Hamd, dibawa ke Mekah, itu namanya Syibatul Hamd tadi, disebutlah dia Abdul Muttalib, budak atau hamba sahaya Abdul Muttalib, saudara dari Hashim. Kenapa dikira budak? Karena dari Madinah ke Mekah dalam perjalanan yang panjang, jadi kelihatan dia seakan-akan budak dengan kelusuhan pakaiannya, kecapean dalam perjalanan sampai di Mekah, orang-orang ngira itu budaknya Abdul Muttalib, disebutlah Abdul Muttalib. Nah, Muttalib itu saudara dari Hashim. Nah, itu yang disebut. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Muttalib saudara dari Hashim, keturunan juga disebut Ahlul Bait. Ada yang menyebutkan hanya Banu Hashim saja. Dan ini yang dirajikan oleh penyusun kitab. Kemudian, maka jika tidak masuk Banu Muttalib bagian Ahlul Bait, tentu dibolehkan berzakat kepada Banu Muttalib. Karena mereka menurut pendapat ulama Hanabila tidak masuk bagian Ahlul Bait. Tapi menurut pendapat Syafi'iyah, mereka bagian dari Ahlul Bait. Baik, dan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala innamas sadaqatul fuqara, semuanya zakat itu untuk orang fakir miskin. Maka mereka masuk ke dalam keumuman ayat tersebut, bagian dari orang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah tidak boleh pula memberi zakat kepada mawali, yaitu para pelayan atau para alwala itu, yaitu maksudnya dia punya hamba sahaya kemudian dimerdekakan. Setelah merdeka disebut dia alwala, dia hubungannya dengan orang ini alwala namanya. Jadi seperti Rasulullah SAW punya atau sahabat punya budak umpamanya, maka dimerdekakan, maka dia namanya setelah merdeka disebut dengan alwala, hubungan dengan majikannya. Maka yang walanya kepada Rasulullah SAW kurwa al-bait juga tidak berhak mendapatkan zakat. Ini di antara sebutkan sini. Sesungguhnya sedekah ini la tahilu lana wa inna mawalil qaum min anfusihim. Ini dalilnya semua zakat ini tidak halal untuk kita kata Rasulullah SAW, yaitu al-bait dan juga para wa maula-maula mereka. Karena maula mereka itu adalah bagian dari mereka. Mawalil qaum, maula mereka itu adalah utaqa'uhum, yaitu hamba-hamba yang dimerdekakan oleh mereka disebut wa maula, ya. Wa ma'na min anfusihim ay fahukmuhum kahukmihim. Jadi hukumnya sama dengan hukum majikan yang merdekakan dia. Maka diharapkan zakat atas para maula-maula al-bait, ya, atau maula al-Hashim, Bani Hashim. Yang keenam, tidak boleh juga menerima zakat itu hamba sahaya. Hamba sahaya, kecuali tadi hamba sahaya yang memang dia dalam rangka, yaitu zakat bukan buat dia. Emang dia dibebaskan dengan uang zakat, atau dia sedang berusaha membebaskan dirinya, maka boleh diberikan zakat. Tapi kalau dia masih tetap sebagai seorang hamba sahaya, tidak ada proses untuk menerima dirinya, dia tidak boleh menerima zakat. Maka tidak boleh diberikan zakat kepada hamba sahaya, kepada budak. Karena hartanya budak itu adalah milik dari tuannya. Maka apabila diberikan zakat, tentu hartanya pindah kepada tuannya. Ya, dan juga seluruh nafkahnya atau biaya hidupnya itu dibebankan kepada tuannya. Nah, yang dikecualikan tadi adalah yang kita sebutkan al-mukatab fa innahu yu'ta minaz zakah. Orang yang dalam proses ya perjanjian dengan majikan untuk merdekakan dirinya, maka dia boleh untuk diberikan zakat yang bisa memerdekakan dirinya, ya, sesuai dengan hutangnya kepada majikannya. Kemudian atau dia menjadi petugas pemungut zakat. Dia tidak bekerja sama majikannya, dia dijadikan untuk petugas zakat, maka dia boleh diberikan gaji. Ya, fa in kana 'abdan 'amilan 'ala zakah maka dia petugas zakat, maka boleh diberikan gaji di bagian dari zakat itu. Karena seperti orang yang disewa, ya, wal abdu yajuzu ayustajar, sedangkan budak seorang hamba saya boleh untuk disewa dengan izin dari majikannya. Faman dafa'a li hadhil asnaf ma ilmihi anna bi ajuz lahu, dan orang yang memberikan zakat kepada apa yang kita sebutkan tadi, yaitu orang tidak berhak menerima zakat, diberikan zakat, maka dia ada yang menyebutkan zakatnya tidak sah, ada yang menyebutkan zakatnya diterima, tapi dia tetap berdosa. Lajuz sudah fa'alahum, dia tahu bahwa itu tidak boleh memberikan zakat, tapi diberikan, maka fahuwa athimun, maka dia berdosa. Baik. Yang masalah yang ketiga adalah, apakah disyaratkan isti'ab al-asnaf tamaniyah al-muntaqah indah tafriq zakat? Apakah zakat seseorang harus dibagikan kepada 8 jenis orang berhak menerima zakat tadi, atau boleh kepada salah satunya? Nah, apakah harus? Dia punya zakat umpamanya 1 miliar, apa harus dipenuhi? Harus ada yang fisabilillahnya, harus ada yang gharimnya, ada yang amilnya? Enggak, enggak mesti demikian. Ya, tidak diwajibkan, tidak disyaratkan untuk membayar zakat itu diberikan kepada sekaligus atau harus diberikan kepada 8 jenis itu ketika membayarkan zakat menurut pendapat yang kuat. Tetapi boleh diberikan salah satu jenis saja. Hanya untuk fakir miskin saja dibolehkan, ya, atau untuk orang jihad fisabilillah juga boleh, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, di sini sebutkan fuqara saja. Jika engkau memeliharkan pemberian zakat itu, maka itu ya lebih baik. Jika engkau sembunyikan, engkau berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Nah. Juga sabda Rasulullah SAW, tu'khadh min aghniyah wa turad 'ala fuqara'ihim. Muttafaqun 'alaih, hadis ini, zakat itu dipungut dari orang kaya mereka, diserahkan kepada orang fakir miskin mereka. Jadi disebutnya fakir miskin saja. Artinya boleh saja kalau zakat itu hanya kepada fakir miskin saja diserahkan. Kemudian juga sabda Rasulullah kepada Qubaisah, ya, atim indana, tunggu dulu, ya, tinggal dulu di sini, kata Rasulullah SAW, hatta ta'tina sadaqah fana'muru laka biha. Nanti tunggu saja, dulu datang dulu, ada zakat, nanti kami mau beri kamu zakat itu, kata Rasulullah SAW. Maka ini ada dalil menunjukkan bahwa inna masyarakatil fukara, menunjukkan bahwa bolehnya orang menerima zakat itu tidak mesti harus dipenuhi ke 8 jenis dari orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Boleh salah satunya atau sebagian besarnya atau 2 jenis atau 3 jenis. Ya. Masalah keempat adalah bolehkah memindahkan zakat dari negeri ke negeri lain? Dari negara ke negara lain? Nah, jika negara lain itu negara yang sangat membutuhkan, sedangkan fakir miskin di negara kita kurang ataupun sudah terpenuhi oleh zakat-zakat yang ada, maka para ulama membolehkan memindahkan zakat itu kepada negara lain yang membutuhkan dalam keadaan penceklik, fakir miskinnya lebih banyak dan seterusnya. Sangat membutuhkan ketika jadi musibah, ada perang, selamacamnya. Nah, itu dibolehkan memberikan zakat kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan negara lain. Yang kedua juga dijelaskan para ulama, jika dia punya karib kerabat di negeri lain, ya, negeri lain. Jadi asalnya zakat itu dibayar di mana tempat dia tinggal. Tetapi dikecualikan dalam kondisi yang dua hal ini, ada tempat lain yang jauh lebih membutuhkan, atau dia punya saudara yang fakir miskin dan di tempat negara lain, maka dia boleh kirimkan zakatnya ke sana. Jadi boleh memindahkan zakat dari negeri ke negeri lain, ya, yang dekat ataupun yang jauh, karena adanya alasan atau kebutuhan. Seperti umpamanya itu negeri yang jauh itu adalah asyadu fakran, jauh lebih miskin. Aw yakun yusabu zakat aqarib fuqara, atau dia punya karib kerabat di negeri tersebut, ya, ba'id dari negeri yang jauh itu, seperti umpamanya ba'id misl fuqara baladihi. Jadi dia punya karib kerabat yang fakir miskin, sama seperti fakir miskin ada negerinya. Jika dia bayarkan kepada, ya, bayarkan kepada karibnya yang jauh dari negeri lain tadi, itu adalah untuk maslahah. Itu dia akan mendapatkan pahala, di antaranya membayarkan zakat, sedekah, dan juga hubungan, menjalin hubungan silaturahmi, silaturahim. Ya. Wahada qaul bijawaznya ke zakat, wahwa sahih. Ini memang ada sebagian pendapat mengatakan tidak boleh memindahkan zakat berhujah dengan hadis tadi, tuqadhu min aghniyaim wa turu ala fuqaraim. Artinya, diambil dari orang kaya mereka, diberikan pada fakir miskin mereka di negeri tersebut. Ini penafsiran mereka terhadap hadis tersebut. Ya, syarah hadis tersebut. Dan pendapat yang kuat adalah dibolehkan dengan sebab-sebab yang telah kita jelaskan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, sampai akhir ayat semua sedekah itu adalah untuk fakir miskin, orang fakir dan miskin, jadi umum, tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Tetapi lebih aula, ya, jika tetangga kita banyak yang fakir miskin, yang betul susah hidupnya, ya, beda antara di tetangga kita juga, walau tidak terlalu miskin pemainnya, tapi ada di desa lain yang jauh lebih susah hidupnya, nah itu boleh saja. Jadi dilihat dari sisi itunya, ya. Arti fakir miskin dalam setiap tempat, itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Itulah penjelasan yang dapat kita jelaskan hal-hal berkaitan dengan zakat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk memahami agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Jika ada pertanyaan di kolom Q&A di Zoom, silakan. InsyaAllah jumpa akan datang. Kita akan memulai masuk kepada kitab siam, ya. Walaupun baru saja kita mempraktekkan berbagai hukumnya, tapi karena pelajaran kita baru pada saat ini sampai pada kitab siam, kita akan tetap bahas nanti kitab siam berlanjut dengan kitabul hajj setelah itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang masuk. Allah yubarik fik, Ustaz. Untuk pertanyaan saat ini di kolom Q&A Zoom belum masuk, Ustaz. Mungkin langsung ke HP, Ustaz. Sekarang jazakallahu khair. Ustaz, apakah seseorang untuk yang mempunyai seorang pembantu di rumahnya, apakah boleh tuan dari pembantu tersebut untuk memberikan zakat kepadanya? Boleh, ya, tapi bukan dipotong gajinya, ya. Gajinya tetap dikasih, ya, kemudian diberikan zakat tidak boleh. Nah, ini juga ada pembicaraan ulama kepada orang yang berhutang. Sebetulnya penjabaran-penjabaran semuanya ada banyak, ya. Kalau orang berhutang, dia orang berhutang kepada kita 50 juta atau 5 juta, kita punya zakat ada 15 juta. Boleh enggak kita potong zakat kita ada dari 15 juta itu untuk hutang dia bayar ke kita? Ulama menyatakan tidak boleh, karena itu balik kembali manfaat pada dirinya. Maka dia tidak boleh kalau hutang itu pada dirinya. Tapi kalau dia membayarkan hutang lain, maka wajib diberitahu yang rajih dari para ulama, jika orang ini adalah orang yang kurang dipercaya, jika diserahkan uang ini kepada dia, dia tidak akan bayar hutangnya. Maka seseorang si A berutang pada si B, kita si C punya zakat, maka kita tanpa memberi si A atau si A, kita boleh lunasi hutang yang ada pada si B. Kita katakan ini hutang yang sebulan, tolong sampaikan bahwa hutangnya telah dibayar. Jadi tanpa diserahkan kepada si A, khawatir kalau diserahkan pada dia, dia tidak melunasi hutangnya. Nah, itu dibolehkan para ulama. Tapi kalau hutangnya pada diri kita, pemilik zakat, itu para ulama yang rajih tidak boleh membolehkan hal itu, ya, tidak membolehkan hal itu. Nah, jadi itu diantara penjelasan. Nah, kalau membantu boleh saja, yang penting tidak ada hubungannya dalam masalah gajinya. Gajinya tetap dipenuhi, bahkan dikasih bonus, ya. Kalau anaknya butuh zakat, untuk dia diberi zakat, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup apa jumpa kita kali ini. Ada pertanyaan masuk, Ustaz, dari saudari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah ketika memberikan zakat ke kerabat ada prioritasnya kepada kerabat yang mana dahulu? Jazakallahu khairan, Ustaz. Maksudnya apa, ada apa? Apakah ketika memberikan zakat ke kerabat, kurang jelas, ada prioritasnya kepada kerabat yang mana dahulu? Maksudnya, Ustaz, kerabat yang karena dia kebutuhannya lebih mendesak atau terdekat yang atau lebih jauh gitu, Ustaz, mungkin. Bukan, kerabat yang paling mendesak, bukan yang menjauh aja maksudnya, yaitu kerabat yang lebih membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Ini dana zakat, bukan sumbangan, ya. Zakat, maka diberikan zakat itu kepada orang yang lebih sangat membutuhkan dulu, baik dia kerabat jauh atau kerabat dekat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa, Ustaz, apakah kita bukakan saja, Ustaz, jamaahnya untuk bertanya langsung ke Ustaz? Yang dimaksud mungkin seperti apa gitu, Ustaz? Tafadhal. Apa sudah cukup, ya, Ustaz? Ya, pertanyaan sudah dijawab ya. Yang intinya dalam memberikan bantuan itu yang lebih besar pahalanya, yang lebih membutuhkan dari bantuan kita. Itu artinya. Itu dilihat dari situnya. Jadi kalau kita punya kerabat, dia fakir. Di sini juga ada kerabat fakir. Tapi ini lebih membutuhkan karena banyak anaknya atau dia juga berhutang segala macam. Maka lebih diutamakan yang lebih membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Alayhi barik fiq Ustaz, mungkin saudari Umi sudah bisa mengerti jawaban dari Ustaz. Tafadhal maskur Ustaz untuk ditutup kajiannya malam ini. Kita ketemu lagi pekan depan di hari Kamis dengan pembahasan pengantar tentang puasa siam ya Ustaz. Baik ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran untuk semua. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan pembahasan materi ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.